Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathira wa tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Pada sesi yang kedua ini materinya dua-duanya berat. Satu tentang tazkiyatun nufus mengenai wisata kolbu, piala hati. Ya, ada ad-da'wat dawa. Ini juga berat sebab ini piala hati. Juga lalu kemudian madarijus salikin. Kita mempelajari sebagian ya kemarin. Itu juga wisata kolbu. Padahal itu hanya menerangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus salikin. Lalu sekarang tentang akhlak dari ensiklopedia Islam Al-Kamil ini. Ini juga berat ya, tadi tentang wisata kolbu, ini lalu kemudian tentang akhlak. Akhlak ini lebih tinggi daripada ilmu. Ya, kedudukan akhlak ini lebih tinggi daripada ilmu. Para ulama dari kalangan tabi'in itu mendahulukan akhlak. Karena Rasulullah diutus itu liutamima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nggih. Pengertian tidak ada yang lebih berat ditimbangan daripada akhlak yang baik. Nah, artinya maksudnya apakah baiknya akhlak itu dari sisi Allah lebih baik daripada sedekah? Iya, karena akhlak itu puncaknya juga sama dengan ikhlas. Apa? La ilaha illallah. Makanya itu paling tinggi. Sebaik-baik di antara kalian adalah paling baik akhlaknya. Dan paling baik akhlaknya di antara kalian itu adalah yang paling baik kepada orang yang terdekatnya, yaitu ahlinya, istri dan anaknya. Is. Ya. Jadi rata-rata kan kita ini sering nyakiti istri toh, tanpa terasa. Ah, masakan murah enak. Nah, itu tadi ya. Nah, padahal itu bagian dari 60 kesalahan di dalam akidah. Ya toh? Kalau Anda membaca itu. Nah, ini akhlak, perlu akhlak. Oke. Okay? Nah, sedangkan akhlak ini mempengaruhi semuanya. Ya. Nah, ada lagi? Terus yuk, silakan sampai mana? Poin 12. Poin 12 marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fadal. Ensiklopedia Islam Al-Kamil. Poin ke-12. Marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, sedangkan di dalam rumah terdapat gorden yang bergambar. Maka berubahlah raut mukanya. Kemudian beliau meraih kain tersebut dan mengoyaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar-gambar ini. Iya, Anda boleh lihat di dalam FB. Ya, Das, lalu kemudian Bigo Live, ya, TikTok, IG, banyak ya. Lihat anak-anak, oh, katakanlah saya berteman ini banyak wanita yang bercadar. Tetapi ternyata begitu saya lihat, wah, enggak sesuai. Ya. Maka saya coretin satu-satu. Ya. Sampai keluar dari Bigul Life, ya Talk Das, ya dah, Bundas, semua enggak tahu saya. Ya. Saya pengen nyoba saja ya apa sih? Ternyata ya walaupun bercadar ya podo wae isinya, ya. Apalagi kemudian saya diberitahu cara-caranya untuk gambarnya supaya tidak jorok, ya. Tadi disaring bagaimana caranya sehingga yang tampak tidak jorok semua. Maka saya coba, ternyata ya alhamdulillah tidak jorok semua. Gitu ya, yang muncul tidak jorok semua. Tapi ya yang walaupun sopa ya tetap saja terbuka-terbuka itu masih ada. Ya. Kadang-kadang YouTube saja, kadang-kadang kita mention apa munculnya iklannya yang model demikian. Ya. Nah, ini gambar-gambar seperti inilah yang boleh dibilang dosa besar. Ya, termasuk tadi ya, itu kordennya bukan korden ya, Rasulullah itu sholat di sini kira. Sampingnya sana ada korden yang bergambar itu. Rasulullah padahal kan tidak memandang gitu ya, tapi karena tadi itu lewatnya itu gila, sudah terkena. Ya, maka kemudian Nabi mengoyaknya. Riwayat yang lain didatangkan lagi, gambar lagi, dipajang lagi. Ternyata Nabi ini ganti saja, kembalikan. Riwayat yang lain jadikan ini bantal, ya sarung bantal. Sampai Nabi mengatakan ketika dijadikan sarung bantal, riwayat yang lain ketika Aisyah melihat seperti itu kemudian dijadikan sarung bantal. Lain saat dia menerima yang bergambar, jadikan sarung bantal agar diduduki. Nabi tidak mau duduk. Singkirkan. Nabi saja terganggu. Lah nek kemudian umatnya ini ya toh pakai tadi sajadah yang bergambar, tandane lebih khusyuk daripada Nabi. Bergambar itu apa, Pak? Bergambar contoh beraneka ragam warna yang membentuk gambaran. Kalau kita sholat sajadahnya ada gambar masjidnya, ada gambar Ka'bahnya, kan ada warna merah, biru, ya toh? Itu. Ada lagi gambar binatang. Ya, gambar orang. Jadi kalau rumah saya dan Anda itu supaya tidak didatangi jin atau minimalisir jin, setan perayangan, maka tinggalkan yang bergambar itu. Sampai rukiah 1000 kali tetap ada gambar, ya percuma wong sampai mendatangkan. Ya, mendatangkan. Sama. Ya, sama. YouTube sama ya, Pak? Sama. Instagram. Ya, sama. Tapi saya juga melihat kadangkala katakanlah karena ini Pak viral, Ustadz FA ngomong begini, yang satu kamar sebelahnya ngomong begini, bagaimana Pak? Dolek ono gitu ya, baru saya lihat itu. Gitu. Apa sih yang menjadi permasalahannya? Baru saya lihat kitabnya, apa yang jadi permasalahannya? Dalam menerjemahkan kitab atau bagaimana? Cari begitu, ya. Seperti 2B salah di dalam menerjemahkan dia di dalam itu. Kemudian sama kamar B langsung dihujat seban. Oh apa sih? Oh kesalahan ini. Lihat saya. Kalau enggak begitu enggak tahu. Artinya apa? Agar ketika ada orang yang bertanya itu saya enggak mau tahu saya. Kan susah kalau begitu ya. Makanya itu saya harus lihat itu. Apa sih permasalahannya? Kemarin apa namanya, ketika sudah viral tentang surat nyanyian, ya toh, baru dia, itu dipotong-potong. Saya lihat yang tidak terpotong, ya memang salah. Tidak mungkin Ustadz FA, Ustadz 2B menyatakan sebelum dia melihat total hanya sepotong-sepotong, tidak begitu. Aturannya tabayun itu tidak begitu, walaupun dilihat. Ya, Ustadz Yasin juga mengatakan dia sudah lihat semuanya kok. Baru kemudian baru enggak begitu. Oh, yang membelanya sudah berkuar-kuar dulu. Jadi sebelum saya lihat yang totalnya dulu, bukan potongan. Saya lihat dulu. Ya, ya satu jam lebih. Ya, 1 jam 23 menit. Pak, tadi bergambar. Motif itu kan misalkan sekarang dia jadi sajadah atau jadi karpet sholat. Mm-hmm. Kenyataannya sekarang itu kan di mana-mana. Mm-hmm. Anggaplah ini kan gitu, Pak. Kalau ini enggak terlalu. Enggak terlalu. Yang terlalu mode sana. Oh. Kan ada itu yang penuh full kalau. Ya. Wah, itu yang ya, yang terganggu. Sampean pernah tahu raudhah? Raudhah kan hanya titik-titik begini, tak? Ya. Yang warna hijau ya. Nah, pinggirnya kan itu raudhah. Naam. Bergambar. Karena ya itu tadi. Memang pinternya Yahudi sama dengan sarung itu ya. Sekarang sarung tidak lagi untuk yang bagian bawah saja, tapi atas bawah sudah ditulisi sekarang. Ya toh? Pinter. Ya itu tadi. Mungkin dengar kajian kita begini ya toh? Atas itu atas dan bawah tulisannya. Ya toh? Kemudian mohon maaf, atlas itu di samping ada tulisannya di sini, sini lagi ada gambarnya lagi. Ya, supaya apa? Wah, supaya tengah-tengahnya kena ya toh? Wah, kena. Ya toh? Nah, ini bagiannya. Susahnya di situ. Ya. Nah, ini saja Nabi sudah marah. Jadi Nabi senang polos. Dan ini kalau Anda membaca fikihnya apa namanya? Yusuf Qardhawi, ya, fikihnya Yusuf Qardhawi itu beliau memperkenankan hanya Rasul itu tidak senang saja, jadi itu makruh, biasa saja. Kita harus menanggapi Rasulullah mungkin pada saat itu lagi emosional. Innalillah kalau begitu Yusuf Qardhawi. Nah, ini yang saya tidak suka dari beliau mengutamakan yang pakai begini. Nah, sekarang kalau di Mekah atau Madinah, Pak, kan banyak yang promotif. Nah, itu dasar mereka apa? Sama. Ya toh, sudah dimasukin seperti itu. Makanya sebagian saya memilih pun tidak semuanya kan, saya memilih yang polos. Karena sebagian kecil saja yang begitu. Rata-rata yang gulungan-gulungan saya melihat enggak polos, hanya pinggirnya saja yang itu. Ya. Apalagi sekarang wanita kan sudah satu soft ya dengan laki-laki khusus di Mekah ya. Khusus di Mekah berbeda dengan Madinah, walaupun seperti garis ya ada jalan khusus itu ya untuk laki perempuan bedanya. Nah, di situlah di antaranya. Karena dulunya kita sholat waktu saya ke sana berkali-kali, siapa pun orang sholat kemudian dilewati saja sama perempuan. Bahkan pernah saya masuk ke roknya perempuan. Ya toh, wong dia sholat, wong saya sholat, kemudian dia berhenti karena nggak bisa jalan ya. Nah, karena saya paling kecil di antara orang-orang samping saya India begitu, ya toh, dia berdiri di depan saya. Susah sudah. Mau didorong apa? Ya toh. Ketika sujud, saya duluan sudah masuk dia. Ya wes masuk keselangkangannya dia di antara itu ya. Udah. Mau ditarik kemana kepalanya? Ya tetap begitu saja. Pak, sehabis sholat, sehabis tawaf itu kan biasanya sholat sunnah. Mm. Nah itu kan rebutan, udah tinggal-tinggalan aja. Mm. Nah itu gimana? Nah, maka pindah. Sunnahnya memang di belakang makom Ibrahim. Pilih tempat yang lain. Ya, boleh. Sunnahnya memang. Kalau kita kan mencari afdolnya. Tetapi mencari afdol, tetapi dengan cara yang seperti itu juga tidak baik. Pergi saja yang lain. Ya, inilah bagian dari akhlak. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah termasuk kepada Mu'adz bin Jabal yang ketika membaca bacaan panjang. Ya, nah, engkau apakah membuat orang lari dari sholat? Nah, begitu. Ya, itulah marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau di antaranya karena saya membaca fikihnya Yusuf Qardhawi, ya ini di antaranya ya. Nah, ini yang dipakai Padahal Yusuf Qardawi sampean panjangan sudah tahu dia termasuk ulama dunia ya yang banyak diikuti. Ya salah, ya salah. Ngapain sah-sah, ya. Terus kemudian dari Abu Mas'ud. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud ya ini. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku ingin mengakhirkan sholat subuh dikarenakan si bulan yang memanjangkan sholat. Abu Mas'ud berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah dalam menyampaikan nasihat seperti hari itu. Beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya sebagian kalian membuat manusia lari. Siapa saja di antara kalian yang mengimami sholat bersama manusia, maka ringankanlah. Sesungguhnya di dalamnya terdapat orang yang sakit, orang tua, dan orang yang memiliki hajat. Iya, hadis ini dipotong sayangnya. Ya, sampai kalau Anda lihat ke kajian-kajian ini, wahai manusia, sesungguhnya sebagian kalian membuat manusia lari. Mutafakun alaih. Hadis ini mutafakun alaih. Membuat lari itulah, kita kan terbiasanya maulidan. Ya toh? Terus enggak ada maulidan, itu bikin orang lari. Oh, sampai begitu, diputer dibalik. Ya toh? Untuk kepentingan. Jadi seperti ini banyak sekali, sampai lihat di YouTube, banyak sekali. Ya. Hadis yang seharusnya ini kemudian dipotong. Sama dengan balighu anni walau ayah. Ya, itu dipotong-potong saja, asal potong. Lalu di sini ada, siapa saja di antara kalian mengimami sholat bersama manusia, maka ringankanlah. Ringankanlah, ini menurut Rasul, bukan menurut kita. Anda melihat fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholat. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, bukunya cukup tebal segini kira-kira ya, namanya Fikih Salat. Itu dibahas total oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Yang disebut panjang dan pendeknya, ringan dan beratnya salat itu bukan menurut diri kita tetapi menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Anda dan saya melihat sifat salat Nabi karya Al-Albani, apa saja bacaan waktu subuh Rasulullah? Bacaan apa saja? Supaya saya dan Anda tahu. Kapan Rasulullah ringan dan kapan itu berat. Panjang. Dan panjangnya bagaimana? Ini kan peristiwa Mu'az bin Jabal. Di mana dia mengimami kabilahnya. Yang dia baca, dia habis sholat bersama Nabi, dia cepat-cepat balik. Lalu sholat bersama kaumnya. Ketika sholat bersama kaumnya dia baca Al-Baqarah 286 dengan tartil. Lah kan panjang. Ya kan panjang. Nah, inilah banyak orang lari. Sedangkan perkara ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud itu biasa, tidak sepanjang yang panjang itu tadi. Kita enggak ringan semuanya. Ini yang jadi masalah. Ini yang disoroti oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam Fikih Salat. Jadi kalau tentang kemarin tentang apa? Tentang sifat salat Nabi, tentang tartil ya. Coba pakai yang Fikih Salat. Supaya tentang panjang pendeknya salat itu ketahuan. Karena ada PDF-nya. Ya, nah itu nanti kita pelajari. Ya, supaya saya dan Anda tahu selama ini adalah ringan atau beratnya itu nurut diri kita. Padahal Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan nurut Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah jauh wafat dan Anas bin Malik itu diberi usia panjang lebih dari 100 tahun usianya. Ya, lalu kemudian ia sholat di belakang Abdul Aziz ya cucu atau cicitnya Umar Ibnu Khattab. Ya toh? Lalu kemudian dia bilang, aku belum pernah sholat ya sebagaimana sih sholatnya Nabi kecuali aku bersama anak ini. Loh, begitu. Tapi selama meninggal Nabi banyak orang yang melakukan sholat itu tergesa-gesa itu tadi cepat. Baru bertemu yang seperti itu. Ya, nah inilah yang kemudian. Maka kemudian ringan itu menurut kita itu yang salah, harusnya menurut Rasul. Kalau tidak kalau jika demikian maka tidak mungkin Rasulullah memberi kabar bacaan subuh itu kayak begini, bacaan isya itu kayak begini, kira-kiranya begitu. Maka melihat siapa, oh ini ada anak kecil yang digendong ya, nanti mudah menangis kalau ditinggal lama dengan ibunya, baru agak dipercepat pada saat bacaannya. Tentang yang lainnya, syaratnya cuma tumaknina, ya harus tumaknina. Ya, tidak bisa dikurangi lagi kalau sudah itu. Ya, nah inilah bagiannya. Ya, ada lagi? Yuk, yang 13, perhatian Rasul terhadap umatnya. 13, perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 128 yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itu di situ dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai umatku, aku itu merasakan bagaimana penderitaan kalian. Tetapi terus terang aku sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian. Nah itulah, cuman kita tidak paham itu. Maka di sini dikatakan, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin, agar orang mukmin ini semuanya selamat gitu loh, iman dan keselamatan. Tetapi saya dan Anda tidak mau turut beliau. Surat 4 ayat 65. Ya, tidak mau turut beliau, tidak mau menjadikan Rasul sebagai hakim kita. Nah inilah yang susah. Padahal Rasulullah menginginkan itu. Tadi kalau ada seseorang menyatakan bahwa jangan kalian membuat lari. Padahal Rasulullah sangat mengingin, tentu konteksnya Rasulullah, akhlakul karimahnya Rasul yang harus kita pakai. Karena menginginkan keselamatan. Makanya kemudian fattabiuni surat 3 ayat 31. Lalu siapa saja yang mentaatiku maka sama dengan mentaati Allah. Surat 4 ayat 80. Nah itu. Lalu apa? Jika Allah dan Rasulnya menetapkan satu pilihan maka tidak ada pilihan lain untuk kalian. Surat 33 ayat 36. Ya, ini diantaranya. Kita enggak, karena kita parsial, karena apa namanya memandangnya secara parsial. Hukum-hukum Allah ini lalu kemudian untuk kepentingan masing-masing. Nah ini, padahal tidak di situ, ya. Terus B dari Jabir. B dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan kalian seperti seseorang yang menyalakan api. Kemudian mulailah serangga-serangga jatuh ke api tersebut. Sedangkan dia menjauhkan serangga-serangga tersebut dari api. Aku menjaga kalian dari api neraka, sedangkan kalian terlepas dari tanganku. Hadis ini sudah kita baca ya. Di beberapa waktu yang lampau, di tempat ini dan di sana, ya, di At-Taubah, ya, Rasulullah diibarat membawa suluh api, tetapi kalian telah mengalahkan aku. Aku sudah mengingatkan, jangan kau masuk ke dalam api, jangan kalian masuk ke dalam api, tapi kalian tetap mengalahkan aku untuk masuk ke dalam api. Ya, ada di dalam dahsyatnya siksa neraka juga begitu. Ya, at-tadhkira juga ada di sana. Ya, inilah ya peringatan Rasul, ternyata saya dan Anda sendirilah yang memilih untuk memasuki nerakanya Allah. Makanya surat 19 ayat 71. Ya, mudah bagi Allah, tetapi pada yang 72 jarang kita baca, kecuali yang bertakwa itu tadi. Jadi itu tadi disebutkan pada yang pada sesi pertama tadi juga begitu. Yang kokoh di dalam memegang Islam ini, iman itu. Kalau tidak ada kekokohan, ya tadi memasuki api neraka. Itu loh ya. Jadi kalau kita peringatkan ya itu termasuk. Ya, saya mengingatkan anak-anak saya aja, agar saya ini mengajak mereka tadi berdasarkan ku anfusikum wa ahlikum naro. Kita orang tua, mohon maaf ya, saya karena saya orang Jawa, sering berkata, karena menuruti orang-orang tua kita, wisto, sing soro, yang sengsara biarkan kita-kita saja. Tetapi anak-anak kita jangan sampai sengsara seperti kita. Saking cintanya kita kepada mereka, itu kan begitu toh. Wis cukup kita sajalah yang susah payah. Tetapi jangan sampai anak-anak kita susah sebagaimana kita. Padahal menurut anak-anak kita ini enggak susah. Tandanya kan anak kita apa yang kita inginkan, dia harus lebih sukses daripada kita dan orang tuanya kan. Padahal dia sudah, wong papa sudah punya rumah, sudah punya mobil, misalkan begitu ya, sudah punya segala macam, kok bilang susah. Bahwa di situ ada kandungan doa bahwa kamu harus lebih sukses lagi nak daripada papa dan mamamu, kan begitu loh, baik dunianya maupun akhiratnya. Itu permintaan kita. Makanya dengan doa itulah, ya, ucapan yang seperti itulah, sudahlah, yang susah nanti kita aja. Anak-anak kita jangan sampai susah. Kasihan mereka. Saking sayangnya. Demikian pula ketika saya dan Anda mengingatkan anak kita, menghajar mereka. Supaya apa? Jangan kau susah nanti ke depannya. Wis cukup kita saja. Nah itu sang karena itu tadi. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Pengejawan tahan dan. Tetapi alam pikiran kita berbeda dengan mereka yang menerima. Saya kok dimusuhi papa saya kok dimusuhi mama saya kok dimusuhi om saya. Begitu pikirannya. Padahal kan tidak, ingin menyelamatkan. Semuanya harus selamat. Safinatun Najah. Lama ya enggak buka? Nah, Safinatun Najah. Ya, perahu penyelamat. Ya kan? Siapa yang naik perahu itu selamat sudah. Kalau tidak kena bah kita. Tetapi ya tadi anak-anak kita senang bermain air, tetapi dia tidak tahu bahwa sebentar lagi bah akan menenggelamkannya. Inilah. Ya. Tadi sudah dibacakan ya surat berapa? Fatir surat 35 ayat 5 ya kan? Tiga kali, jangan kau terperdaya terhadap dunia. Jangan kau terperdaya terhadap dunia. Tiga kali diucapkan itu. Ya, karena terperdaya itu sudah susah. Ya, karena kita orang tua ini sudah pernah terperdaya. Pengalaman hidupnya jauh lebih banyak daripada anak-anak kita. Makanya kita jangan sampai kita nularkan apa yang dulunya kita gagal. Jangan sampai dialami oleh anak kita dengan kegagalan-kegagalan itu. Itu maksudnya kan begitu. Tapi anak-anak kita juga tidak mau bercermin dari itu. Ya tak? Nah, itu hanya lihat bahwa papa dan mama memusuhi saya. Kan saya sudah dewasa, pengen bebas begini. Loh, seolah-olah tidak bebas. Ya, inilah. Makanya perhatian Rasul terhadap umatnya. Nggih, silakan. Pada kisah Nabi Nuh. Naam. Tentang istri dan anaknya. Naam. Tidak bisa terselamatkan. Naam, naam. Apakah nantinya Nabi Nuh juga akan mendapatkan harus bertanggung jawab? Iya, tetapi apa? Kan sudah dinasehati. Paham ya? Itulah Nuh. Nuh ingat itu. Dia Rasul pertama, tetapi dia juga sebagai ulul azmi loh ya. Ulul azmi. Hanya lima rasul di antara para rasul yang banyak, lima rasul ini sebagai pimpinan. Dari lima rasul ulul azmi, Rasulullah sebagai pimpinannya. Kan begitu. Nah, tetapi dari lima ini, Nuh adalah salah satunya. Kalau begitu, dia adalah panutan umat. Makanya di hatinya tenang ketika surat Hud. Wahai Nuh, mereka bukan keluarga. Gitu. Tapi Nuh sedih gak? Ya sedih, bagaimanapun juga itu istri dan anak. Ya, ini. Ingat istri Lut yang berkhianat. Ya. Wahai para pemuda, di rumah ada pemuda yang tampan sekali. Loh. Ya dah? Lut kemudian berkata, anakku sajalah, putriku kamu nikahi. Sampai ditawarkan demikian, ndak saya ndak tertarik sama putrimu. Walaupun putrimu cantik, saya suka sama-sama pemuda. Nah, kan aneh. Ya dah? Ini yang terjadi. Maka istrinya Lut pun celaka. Apa Lut juga bertanggung jawab? Sudah diberitahukan. Ya, makanya itu saya dan Anda minimal menasehati. Terus menasehati. Dan apa gandengannya? Wa tawassau bil haq itu tidak memaksakan loh ya. Tidak memaksakan. Karena apa? Nanti kalau memaksakan patah arah. Makanya la ikroha fitin kota bayana rusdu minal khoy. Terus nasihat. Dengan apa? Watawasau bisober. Agar saling menasehati dan kesabaran. Nasehati terus menerus dalam kebenaran. Dan juga terus menerus untuk bersabar. Belum tentu orang itu menerima. Tetapi kesabaran seperti tetesan air terus. Semoga saja batu yang keras itu akan cekung juga karena terkikis oleh air. Ya, inilah maksudnya. Ada lagi? Ya, ayo yang ke-14. 14. Keceriaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaur dengan kami hingga beliau berkata kepada adikku, wahai Abu Humayn, apa yang diperbuat nukhair atau sejenis burung kecil? Iya, padahal yang diajak bicara ini anak kecil, ya adiknya Anas bin Malik masih kecil, masih hulam, tetapi disebut dengan Abu Umair. Ya, ini nama kunia. Jadi memang walaupun masih anak kecil ya enggak apa-apa. Kan belum nikah. Nih contoh nih ya. Tapi selalu begitu. Ya, apa yang diperbuat dengan anak burung kecil ini yang engkau permainkan itu tadi, ya? Kezuhudan sekarang. Lima belas, kejuhudan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, karuniakanlah rezeki kepada keluarga Muhammad berupa makanan seadanya. Makanan seadanya lo yo. Anda sudah membaca Aisyah pada kitab Syiar A'lam An-Nubala. Ya dah? SN apa itu? San ya, Syiar Alam An-Nubala, San Imam Adz-Dzahabi. Apa? Keluarga Nabi tidak pernah makan roti kering kasar 3 hari berturut-turut. Tidak pernah. Roti yang kasar, ya dah, selama 3 hari berturut-turut saja tidak pernah. Jadi makanya ketika ada hadis menerangkan, ya Aisyah ada makanan, ada yang ada cuma cuka, acar. Is acar sebaik-baik makanan. Susu tidak pernah minum susu langsung, harus dicampur dengan air. Nabi, ya kita sudah baca itu ya. Banyak sekali. Untuk apa ya tadi? Sampai susu Indomelek saja wis. Murni kan? Ya tak? Rata-rata. Ini campur air. Sunnahnya. Maka ini karena Nabi mengerjakannya, maka para sahabat mengerjakan semua. Ya. Supaya kelihatan tambah banyak air. Ya tak? Karena ditambah dengan air. Ya, inilah kezuhudan Nabi. Pokoknya kalau Anda lihat di dalam Riyadhus Shalihin yang juga sama dengan hadis adab, pokoknya bisa menegakkan tulang punggung untuk ibadah selesai. Tapi kita kan enggak ya, apa kata dunia kan gitu ya. Padahal mereka para sahabat sudah sangat mengimani kalau ditakdirkan kaya, ya wis mesti ada jalannya menuju sana. Wis kaya. Makanya ketika ada sahabat Ansor yang memberikan setangkup dinar, ya toh? Nah ini. Padahal kerjaannya apa ya? Cuman berdagang, ngopo, pabrik juga belum ada. Ya toh? Nah inilah. Terus dari Aisyah radhiyallahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sejak tiba di Madinah, keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa kenyang dari makanan gandum selama 3 malam berturut-turut sampai ajal menjemput beliau. Ini yang barusan saya sebutkan hadisnya. Ini juga mutafakkun alaih. Sampai 13 tahun Rasulullah hadir mampir di Kuba. Pertama kali masuk Madinah, tinggal di sana 3 hari, ya langsung kemudian lewat perantaranya untuk melamarkan putri daripada Abu Bakar As-Siddiq yaitu Aisyah. Pada saat itu Aisyah umurnya 6 tahun. Karena diterima, sorenya melamar sauda. Dalam 1 hari melamar 2 wanita. Yang satu gadis masih anak-anak, yang satu lagi janda. Ya, namanya sauda. Kira-kira nek anak sampean digitukan ya apa kira-kira? Tidak sanggup toh? Tidak sanggup. Memang betul-betul pengorbanan. Di samping itu kita tidak mengalami sebagaimana sahabat. Contoh ketika terjadi peperangan. Tawanannya itu merupakan anaknya atau bapaknya. Maka Nabi menyuruh bunuh. Anak membunuh bapak, bapak membunuh anak. Ketika putra daripada Abu Bakar As-Siddiq belum masuk Islam dan terjadi peperangan, Abu Bakar mencari anaknya, anaknya menjauh. Karena tidak ingin, alasannya aku tidak ingin membunuh bapakku sendiri walaupun aku berani. Abu Bakar tidak, aku akan mencari anakku. Aku akan membunuhnya. Ketika anaknya masuk Islam diceritakan, ayah, dahulu aku sengaja menjauh darimu agar aku tidak bertemu denganmu, agar aku tidak membunuh. Justru aku mencarimu, kata Abu Bakar. Ya, aku justru mencarimu agar aku bisa memenggal kepalamu. Kira-kira kalau itu terjadi pada kita, tegora. Iman kita belum sampai sana. Bagaimanapun juga sayang, wong untuk menghajar saja kita belum berani, ya toh, apalagi membunuh model demikian. Ketika terjadi tawanan, Nabi rapat dengan Muhajirin dan Ansor. Satu-satunya jalan bahwa ingin membuktikan keimanan mereka kepada Islam, maka jika tawanannya itu ada kekerabatan, maka kerabatnya yang membunuhnya, yang memenggalnya. Kira-kira piye sampean? Ya, makanya Islam surat 9 ayat 24 tidak mengenal itu. Kalau an pisahkan. Kalau kalian mencintai dunia, silahkan. Ya, nah itu berani enggak saya dan an? Weh ora. Bagaimanapun juga kan saudara saya belum. Nah, ketika itulah tadi yang dibacakan oleh Ustadz Fauzi. Apakah kita akan selamanya di neraka atau tidak? Karena itu tadi. Tanpa terasa dosa mengalir kepada kita. Ya, dosa mengalir. Itulah yang berat buat kita. Oke? Terus dari Urwah kalau tidak ada yang bertanya. Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah berkata, demi Allah, wahai anak saudariku, sungguh kami melihat hilal. Kemudian hilal berikutnya dan berikutnya lagi, sampai berlalu 3 hilal dalam 2 bulan, tidak pernah didapati di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam api menyala. Urwah berkata, wahai bibi, apa yang menghidupi kalian? Ia berkata, 2 benda yang hitam, aswadain, yakni kurma dan air. Akan tetapi, terkadang tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansar mempunyai pemberian yang dikirimkan kepada Rasulullah berupa susu yang kami minum. Ya, tadi kita juga membaca pagi tadi hadis tentang jalan kebajikan. Jangan merasa malu untuk memberikan tetangga walaupun hanya kikil, ya kan? Kaki kambing. Kita kan enggak enakan toh? Anda apapun. Ya, apalagi ini sebentar lagi bukan kaki kambing di atau apa pakai, tetapi kaki sapi lo ya. 7 ekor sapi lo ya. Kan banyak itu ya. Ini di antaranya. Saran saya cuma satu. Ya, kalau bisa. Anda sudah tahu belajar ilmu, gitu ya. Maka di antara hewan kurban itu tadi, berikan kepada grup atau siapa, gitu ya, nanti bersama-sama, 3 hari itu kita makan-makan di At-Taubah. Paham ya? Agar siapa saja nanti mungkin apa untuk maghrib misalkan begitu spesial pada maghrib makan selama 4 hari itu ya atau pagi ya selama itu undang kawan-kawan ayo walaupun tidak ada ngaji ya toh yang penting makan loh untuk merayakan. Iya, enggak apa-apa kan bebas. Di samping panitia dan juga kawan-kawan punya, sendirikan. Dan juga ada kasih uangnya juga kepada ibu-ibu dan juga kasih kelebihan. Keselrek petang dino gini, Dok. Gawene orang enggak pakai dibayar, ya toh? Dalam rangka itu. Ya meramaikan, Masya Allah. Makanya Nabi dulu ambil 1/3 terlalu banyak. Habis begitu karena bisa didendeng, ya toh, bisa disimpan. Maka boleh enggak kan Nabi 2/3. Ambil 2/3. Naiklah Nabi. Nah inilah, karena tiga hari itu hari makan-makan, ya, ditambah nahar jadi empat hari. Nah, hari sembelihannya sampai batas asar, ya kan, tanggal 3, ini enggak. Khusus makan-makan, mau nyate ta, ya toh, sing gampang ya nyate karo pendopo, nasi sama sambal kecap tok, wis nyati yo dhewe. Mentah-mentahan begitu kan ya toh, mau campur yang jeroan monggo. Ya toh? Nah, apa? Oh ya ndalah, ya toh? Darah tingginya sebab apa sampai naik tangga menuju atau bawah. Wis ngono tok, coba di bawah darah rendah malahan ya, tak di bawah. Wis ngono wae enteng-entengan. Ya toh? Minumnya apa? Air yang dari Aceh. Khas apa? Mentimun ya. Itu sebagai wujud itu ya. Ya. Sampai di sini dahulu, sampai ngiler aku rek. Aku lu kali hala. Astaghfirullahi wa lakum kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.